arupi sami-sami gak rumangsa tumandang. Gak rumangsa tumandang. Jalaran dawuh sing sadherenge ngoten. Syahrul Athaillah ngingetaken bilih kathah tiyang sing tumandang ngamal, kathah tiyang sing tumandang ibadah. Tapi ternyata sikap ngadepi tumandang sing pun lakon iki enten sing bener, enten sing boten bener, enten sing pas, enten sing boten pas. Dinalika wis iso nglakoni kaapian, nalika pun saged nglampahi ibadah taat, enten sing bungah. Bungah niku bungah sing boten pas. Iki bungah krana kemlelet. Bungah krana arep ngungguli wong liya. Malah enten kesalahan sikap sing mboten disadari nalika wong rumangsa iso ngamal niku jenenge piyambake lali lek ngamale dhewe niku saking Allah Subhanahu wa taala. Bungah sing model ngoten niku bungah sing mboten bener. Enten malah tiyang sing bungah mboten kok krana leh iso ngamal. Tapi piyambake bungah krana atase aku sing gembel elek ngene karo Allah kok dikei undangan oleh ngamal. Lha ndelok posisiku, modelku, potonganku iki jane ya ora pantes rek. Ngamal niku ora pantes. Tapi nyatane kok karo Allah diparingi kesempatan. Diparingi kesempatan malah semacam dipeksa-peksa. Karo Gusti Allah dipeksa-peksa dikongkon nah mal saja ni ora pantas jane. Tapi pantas ora pantas engkau masih karep mboten mawon. Akhirnya piye bae bunga ini ku mboten kok krana ngamal iku muncul dari saya, tapi ya bae bunga krana enten ngamal sing muncul paringane Allah tu mempel dhateng piye bae. Nah. Mula saya menika nek enten tiyang pun mulai berproses tumuju dumateng Allah. Terus dumugi saestu dumateng Allah niku ternyata kelompok kalih niki kalih-kalihe napa dipun paringi anugerah ingkang agung saking Allah arupi mboten ngrumangsani ora ndelok tingkae dheweke. Dan lek sing nembe berproses kranten pancen bener-bener ya mbake ingin membuktikan kesungguhan hatinya bersama Allah. Lalu oleh Allah diberi bantuan rasa ya mbake gak ngereken dateng ngamale. Lah nek sing wong sing pun teko pun mboten bantuan male. Karena panjen bebe pun dugi sing ketok namung Allah tok, akhirnya liyane Allah mboten ketok termasuk ngamale piyambake panjen wis ora ketok. Niku bentene dengar iku. Dawuhipun qatta as-sa'irina lahu wal wasilina ilaihi an ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim amma sa'iruna fali annahum lam yatahaqqaqu as-sidqa ma'allahi fiha wa ammal wasiluna fali annahu ghayyabahum bi syuhudihi anha qatta aus ngaling-ngalingi wis medhot wis mutus sapa Allah as-sa'irina ing pira-pira wong kang suluk ngambah dalan tumuju marang Allah lahu krana Allah wal wasilina lan pira-pira wong sing wis teka ilahi maring Allah diputus dialing-alingi dicegah an ru'yati a'malihim saking ningali pira-pira ngamale sa'irin lan wasilin. Sing jenenge akmal niku sikap lahir. Wa syuhudi ahwalihim lan nyekseni pira-pira tingkae wasilin lan sa'irin, wong sing wis teko lan wong sing berproses niku kedua-duanya tidak menyaksikan sikap batin mereka. Ahwal niku lebih banyak pada soal sikap batin. Akmal niku glenggreng lakon lahir. Niki istilah sing didamel teng mriki ngoten. Mergo napa alasanipun hikmahipun amasairuna anapun utawi pira-pira wong sing padha suluk karo Allah Ta'ala ora diparingi iso ndelok ngamali dhewe. Mergo fali annahum mongko sak temene sairun iku lam ya tahaqqaqu durung bener-bener nyatakaken sapa sairun asidqa ing kesungguhane ati ma'allahi sertane Allah fiha ing dalam amal. Mergo wong suluk niku nalika ngamal niku dereng bener-bener napa nggih masuk dalam hakikat sidik, hakikat kejujuran bersama Allah. Maksudnya terus begini loh, wong niku lek suluk niku tuh mandangnya kan si ana pengarep-arep dang teko lah ngono. Nggih ya. Nah, dang teko akhire malah sok-sok niku terus delok ngamale, ngamalku kurang apa to ora teko-teko iki. Udah lek rasane ketok ngebut banter. Lah yo ngene sing banter. Lah ketika dia melihat amal seperti itu sudah mengganggu. Sudah mengganggu. Mula kali Allah Ta'ala diparingi kenikmatan anugerah ingkang agung sangat nalika enten tiyang ngamal ning ora rumangsa ngamal. Tiyang suluk sing model ngoten niku bener-bener wong sing pikantuk anugerah saking Gusti Allah. Lah nek sing wong wis teko wis genah wa amal wasilun anapun utahe wong sing padha teko iku fali annahu mongko krana sak temene Allah iku wayaba wis dadekno ilang sapa Allah hum ing wasilun. Nek bagi wong sing pun teko teng Allah niku pun ilang sebab napa bisuhudi sebab oleh nyekseni wasilun ing Allah krana nyekseni ing Allah Gusti Allah gawe gaib anha saking ngamal akhirnya ngamal sing dilakoni niku dadi mboten ketok blas karena sing ketok Gusti Allah. Mulai pun teko niku misau nggih. Dengan kita itu anggone omah ngoten gawa duit. Gawa duit sak juta, 2 juta. Jawane lho arep diaturne Pak Gubernur. Iya tak? Nalika niku penting. Nalika sik proses duit 1 juta, 2 juta sampean nggo sangu budal teng Surabaya niku penting. Ben ketok hitungane 2 juta. Tapi niki mengke sampean lampun mlebu mriko gubernuran ngoten. Roh gebyare suasana gubernuran ya lah 2 juta niku ilang. Ngap ngoten mawon niku ta nggih. Padahal nalika niku sik anu jan ketok niku. Tapi lek sing pun wasilun alah wis ora penting. Serene apa-apane aku iki. Wis ora enek apa-apane. Dadi akhire yo malah isin. Upama arep niku lho Gusti kula, ha wis ora kewetu anu. Sampeyan nggawa duit 2 juta niku karo napa jajan sing sampean adepi niku sik larang jajan sing sampean adepi niku pamane ngoten iki. Dadi pun ilang sehingga dia sudah tidak menyaksikan lagi amal yang dia punya karena dia sudah dibuat hilang tiada menjadi gaib ketika tiang niku pun syuhud dumateng Allah. Lakot asbago teman-teman mus nyampurnakan sapa Allah Gusti Allah nikmat tahu ing nikmate Allah. Alal fariqo ini ing atase kelompok loro. Jadi niku sairun lan wasilun. Haitsu fa'ala. Sekirane agawe sapa Allah ma'ahum sertane sairun lan wasilun zalika ing mengkono-mengkono medhot. Medhot napa? Dicegah ora kober delok ngamal. Mergo li anahu krana sak temene Allah iku abqa netepaken sapa Allahum ing sairun lan wasilun ditetepno ma'ahu sertane Allah tok walam yadak lan ora ngejarno sapa Allah hum ing sairun lan wasilun dijarno lisiwahu kedue liyane Allah. Jadi Gusti Allah mboten kersa nek enten wong tumuju teng Allah kok sampai tolah-tolah. Nggih. Tolah-tolah merhatekno liyane Gusti Allah. Iki utusan kehormatan kok sampai menggok ning warung ajak-ajak. Ora oleh. Gusti Allah mboten ridho lek sampe anak wong sing arep dolan sowan teng kersane Allah kok terus kudu sing ngelek setumpakane. Kudu sing apik. Akhire terus kon ninggal, ninggalen becakmu ki tinggalen sepeda numpak iki lho, sedan apik. Nalika wis mlebu teng sedan apik niki krana suluk ajeng-ajeng budal temu lho ternyata dibanding becake karo sedan sing apik lah nggih. Mboten amput-amputi ta nggih. Krana dhek numpak sedan, becake wis dadi gak ketok ya. Mboten maksude niku. Mboten ketok. Lah napa male wong sing pun teko ngrika. Wis sing ilang ora mung trimo ngamale. Sak dhewe dhewe wis dadi cilik, wis ilang. Niku. Mila menika sak terusipun dawuh falwasiluna. Mongko utahi wong sing padha teko marang Allah iku fa'ala agawe sapa Allah zalika ing mengkono-mengkono mutus hubungan karo ngamal. Nek ngamale terus enten lho nggih. Mutus hubungan ora berarti terus ngamale ilang lho. Ora kok terus ngamale leren. Napa ngite wong ora ngreken iku terus barang sing gak direken terus blas ilang lak nggih mboten to nggih. Jenenge ora ngreken iku sing ilang duduk barange. Sing ilang niku rasane. Terus gak tak reken. Lah boleh sampean gak ngreken terus. Bagaimana sampean teng tengah sawah. Daud. Daud. Sama nate Daud. Daud panas banter. Ngoten, gek poso pisan. Ngoten niku sampean apa nggih ngreken? Ngitung. Wah, panasnya ngene iki kudune ngombene es. Lagi mboten sampean ngitung ta mboten niku. Wis ora direken. Tapi lek gak direken apa terus ngelake ilang dadakan. Yo pangkah enek ngelake niku enek ning ora direken. Artinya ngelak itu ada ning ora dirasa. Malah kaya-kaya ora krasa. Tapi yo pangkah ngelak buktine lek dituku yo diombe kok. Gila-gila. Niku buktine ngoten iki. Kaya tiang bal-balan sing kadung asik. Niku ya pro apa dayu tiba jungkir ngoten niku. Wewe kececen diluk mboten terus. Melayu nah. Apa gitu niku gak lara. Ya lara tapi ilang. Ngerti niku lek bar. Jadi yang sing ngoten niku nggih didamel ilang ngoten niku. Kali Gusti Allah Ta'ala ora kok berarti terus ilang terus ora enak. Jadi kali Allah Ta'ala diputus hubungan kali ngamal tau'an secara taat sajar. Dan nek wong sing wusul niku digawe Allah Ta'ala putus saking ngamal tidak ngereken amal niku tau'an bihim kelawan wasilun mau oleh mutus mang tau'an kelawan manut. Memang kesadaran sendiri si wasilun itu sudah hilang dengan sendirinya. Minhum saking wasilun. Tapi lek wong sing suluk wasaliguna utahe pira-pira wong sing isih proses suluk iku faala ndadekaken sapa Allah zalika ing mengkono-mengkono putus hubungan karo ngamal bihim kelawan salikun oleh ndadekno Quran dipaksa. Seringkali dipaksa. Begitu dipaksa terus di. Moro-moro zaman. Moro-moro niku salah, ngoten lho. Rupa salaman iki jenengan ita itu kemlelet iso tahajud, iso ngene ngoten nggih. Zaman ita itu cerita-cerita kancane. Wah, saiki jane salah alhamdulillah. Lek jenenge tangi ngono wis, pokoke krungu nyamuk miber ngono tok wis. Delalah pas jam 2 bengi wis rusani ngono. Kelelet to nggih, dadi eleh ngetok-ngetok ora apik. Ngoten niku engko lek terus langsung karo Gusti dibles nek ora sida. Moro ora iso tangi. Lho, niku jenenge kalau Allah dipaksa gak oleh ngreken ngamal. Maksudnya apa? Ternyata aku ini gak iso ngamal, ngerti lho maksudnya. Ramadan. Bukan dalam tuh ngerti lho, soalnya aku ini serah mungkin. Buat jak maksiat ini serah mungkin iso. Wah, ngerti lho. Jadi itu dilalah orang alat suwi, sesok ini malah ngelakoni maksiat yang diomongin ramah mungkin gue. Ini ku salah satu bentuk pendidikan saking Allah, ngerti lho. Jadi kan dipeksa gak ngereken ngamal. Dipeksa gak ngereken ngamal. Itu bisa terjadi seperti itu. Ngoten. Mergo napa li annahu krana sak temene. Walillahi. Nek lek ajeng digolekno dalil. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'a wa karha. Walillahi lan iku keduwe lan marang Allah. Yasjudu tunduk manut. Tunduk manut itu tegese ya. Ya wis ora mbantah, gelem gak gelem wis kudu ngono iku. Niku jenenge napa? Yasjudu. Yasjudu manut. Tunduk sujud sapa man kabeh makhluk di samawati kang tetep ing dalam pura-pura langit wal arjulan bumi oleh sujud nang taoan ana kalane manut wa karhan lan ana kalane dipeksa. Jenengan niku meskipun mboten purun sujud teng Allah, mesti sujud. Sujud dateng hukum alame Allah. Jenengan nek rutuh teng dhuwur ya mesti mengisor. Mboten iso bantah sampeyan aku tak mendhuwur, mboten iso. Niku jenenge manut dateng hukumipun Gusti Allah, sujud sampeyan. Nah, ana kalane wong sing sujud niku sadar. Sujud ini sadar, ya salat nggih. Haya ala salat nggih, budal dhewe. Ana kalane sing dipeksa. Mboten. Arek wong sing wasilun, fal wasiluna. Mongko te wong sing wis padha teka, iku kota ameget mutus sapa Allahum ing wasilun. Angdalika saking mengkono-mengkono ningali ngamal. Lek wong sing pun wusul niku tidak melihat amal. Ngoten. Merga li suhudihim krana oleh nyekseni wasilun. Nyekseni lahum maring Allah fi hadrati qurbihi ing dalem hadroh keparek marang Allah, suasana dekat kepada Allah. Wa man utai sapa ku syahadah nyekseni sapa man hu ing Allah lam yashad mengko ora bisa ningali sapa man ma'ahu bersama Allah ora bisa ningali ghairuh ing liyane Allah. Nek pas enten manten ketemu. Ya enten ketemu. Nek cara ngriki disadroi napa dikebugi lho. Wale nganten teko ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Iku sing ketok sih. Sing teko teng mriki lho, sing ketok sih. Ngantene kabeh mandeng. Lah nek wong wis mandeng nganten, liyane nganten gak ketok. Nggih ta? Wis ta, masih enek bocah ayu kliweran teng mriku. Pas geng ngoten niku. Suasana hadroh dekat dengan nganten, liyane nganten gak ketok. Ya berbagai macam, ana kalane sing kepeksa ndelok nganten, ana kalane sing pancen ket komah pancen pengin ro nganten. Iya. Asale dhek asik jagongan tapi krana enek terbang. Wah, kru jugur kok nganten teko. Kepeksa dhek ndelok. Senajan asale teko nira niku ora niat ndelok nganten nang krana sungkan mergo maratoane nganten kancane ngoten mawon jane. Kan akhirnya kepeksaan dulu. Tapi ya napa lempun teko ning ngarep nganten, maka selain urusan nganten jadi tidak kelihatan. Ini ku sih dimaksud suasana hadroh kurbah, suasana dekat kepada Allah. itu pasti menyaksikan Allah. Dan ketika orang menyaksikan Allah, tidak bisa menyaksikan selain Allah bersamanya. Orang enek, sakliane nganten, nyedek-nyedek, dan kuadil itu seorang enek. Gila? Upomo enek, bocah cilik sing ngipasi, ya krono nganten, orang kok krono bocah iku sing nganyak-nganyak rono, gitu. Ini pun jelas. Terus, il muhalun, krono iku muhal, il muhalun krono iku muhal, an yara utawi ento bisa ningali sapa wong hu ing Allah, waya sehadalan bisa nyekseni sapa wong ma'ahu sertane Allah, bisa nyekseni siwahu sakliane Allah. Boten mungkin. Sampeyan ora usah dur-durah niki kepeng Allah. Mane kok suladak ora petak-penak. Sampeyan iki dijak jagungan kiai sing sampean sungkani ngoten mawon. Niku enten kanca sampean lewat ya ora sampean reken wis sing ketok wis bingkluk mergo ngadepe Pak Yai. Nggih. Nalika sampean dijak jagungan Pak Yai ngoten niku lho. Nek niki lek nek mun tau dari santri ya rata-rata ini ya. Kita lihat di sini, rene. Lalu ini, aku pijutono. Wah, kan mau pijuti Pak Yai. Lalu pun pijuti Pak Yai, nanti ada apa poin penurusan lio yang sama itu. Ini aku campur wedi, campur seneng, campur norno, jadi siji itu ngeri kuat. Sudah tidak mungkin dia bisa melihat selain Allah. Karena itu muhal, sesuatu yang terhalang. Gak mungkin wong cedek karo wong sing didemeni sekaligus diwedeni. Ya ini kuwi lek bagi santrine lek didemeni nggih diwedeni. Lah kok aku nyedek katek dipaksa nyedek. Polo niku sampean wis bingung. Dene wis bingung ngoten niku kenek napa kok bingung. Mergo sing kebek teng pikiran jenengan wis payah tok niku liyane ilang kabeh. Tanya ni deh. Tapi tu lah isi suasana ada. Lah isi ada Pak Yai ini tindak ada tak? Pondok ni Pak Yai ini tindak. Lah sebenarnya biayaan. Tak perlu ya kalau pondok Pak Yai dicolong barang macam. Ni aku merkona ni kalau rumong so Pak Yai ada. Tapi lah Pak Yai cecek pun buat nenten sing cemuit. Kemudian secara pribadi jenengan ditimbali jak teng jero kamare Pak Yai. Terus kon mijeti pisan walah. Niku arep ngalih ya ora wani. Nggih. Jane cangkem ya kuwecet mergo ket mau gak rokokan arep matur ya ora wani omong. Akhire kecut ya ilang dhewe. Wis ora sempat ngrasakno kecut mergo gak ngerokok wis ora sempat. Ngene iku pun napa jagunge sak keringet-keringet. Keringete sak jagung-jagung. Nggih niku saking gupuwe lek ngomong lak nggih wale-wale ngoten niku. Niku jelas. Niku lek ajeng di lek masuknya ke sana lewat napa? Dibuksa ditimbal. Lah enten tiyang niku sing pancen omah niku wis gupuh. Gupus secara sadar dia ingin ketemu Pak Yai. Nanti gua langsung ditimbali di peksone. Mesin, enten sih mungkin ketemuin ke Pak Yai. Ini gua itu sudah disiapnya sembarang. Terus sak dua nih kacang panen kacang yang tiga nih kacang panen terong, gak nih terong. Terus alas, ini gua rumah sana komah gua harus dipilih nih terong sing paling api, kacang sing paling dawa. Gedang sak tundun yo dipilih cengkean sing paling mulus paling bloder sak bayi gedine. Ibarate ngoten. Yo niku basa tiba tenggane Pak Yai yo ilang kok niku. Sampeyan wis gak mikir aku manggawa apa wis gak mikir. Sekali jenengan pun lenggah teng ruang tamu marang Pak Yai miyas keng dalem. Assalamualaikum. Pak Yai dawa assalamualaikum ngoten sok kratap ngoten. Nggih to nggih. Sebenarnya kalau Pak Yai dereng dia saya teng dalam nopo saya wiridan nopo tu kunci macam tu. Jagungan be tamu atau tamu macam tu. Tamu kunci, tamu. Bisa urung tutup lah pung. Assalamualaikum. Terata pas langsung diringklu. Oh renek liane kejauh bagui. Ini pun Jelas ngoten iki. Niku bagi wong sing pun teko, lho. Bagi sing wong teko. Lah sing wong suluk, pomane dang suluke durung tawruh. Benten wong dikabari, "Wah, Pak Yai ngene ngene ngene ngene." Dikabari tok dereng tau ketemu Pak Yai. Niku ketenggalan usaha iso turu. Jalan gronjal barang karo ndek. Niku ditakoki iki sepeda motor mlaku piro mau? Mbuh ora ro aku pokoke mergo sing tangen-angen iki Pak Yai terus. Wong suluk niku lek sing tenanan suluke niku sing jangan ya Gusti Allah, tok usaha enek liyane. Ngamal wis Gusti Allah niku ngoten niku terus. Wasalikuna utawi piro-piro sing padha suluk iku kota amedot megot sapa Allah hum ing salikun andalika saking mengkono-mengkono ningali ngamal mergo apa? Mergo apa sing bisa medhot adamu tahakkukihim ora anane oleh nyataaken salikun bisidki kelawan temenan utawa istilah liya meneh awil baraatu medhot apa al baraatu bebas lepas minat dakwa saking pengakuan ngamal. Jadi wong nek isih suluk niku karo Gusti Allah dipedhot gak ober ngakoni ngamal. Mergo napa? Wis umpamane dhek urung anu kok urung-urung bener-bener ketemu Allah. Ya mbek niku terus curiga dateng ngamale terus. Paham. Mongko utawi salikun abadan selawase iku mutahimuna padha curiga li angfusih maring awak diwine salikun curiga fi taufiyati amalihim ing dalem bisa nyempurnakno pira-pira ngamale salikun wa tasfiyati ahwalihim lan murnekno pira-pira tingkae salikun. Akhirnya dia itu ngepek ning amale dhewe. Mbok salah kabeh. Rumah saku ini ya wis ikhlas. Bebeke bungsu tak teliti iki ora ikhlas. Akhirnya wis salah kanggo ngamalku. Mergo munculnya saka curigane atine dhewe. Ngamalku wis ora kanggo. Ora kok berarti mau ngamal lho, okay? Ngamal terus. Contone napa? Kayak wong arep kirim surat ning gone pacare. Niku gawe surat sapi ora karuan bahasane niku dipocote. Kurang apik, suwek buak. Kurang apik, disuwek buak lho ngoten niku. Mergo napa? Mergo nganggep ora kanggo kuwi. Dadi wong suluk niku karep Allah Taala ya sering didamel ngoten niku. Secara tidak sadar dia numpuk ngamal ngoten lho. Mergo dhewe gak tau ngitung. Dianggap ngamale salah buak, ngamale salah buak. Gak tau ngitung, ora tau ngakoni. Oh, salah kabeh. Buak. Dibae meneng-meneng niku pangkat dibiji kalih Gusti Allah ngoten. Akhirnya terus gak sadar moro-moro ngamale numpuk kathah. Ngamale numpuk kathah. Niku namanya kanugrahan saking Allah bagi wong sing suluk. Kala jauh sapa An-Nahrajuri, Syekh Nahrajuri radhiyallahu taala anhu. Min alamati man tawallahu Allahu fi ahwalihi an yashhadat taqsira fi ikhlasihi wal ghaflata fi adhkarihi wan nuqsana fi sidqihi wal futura fi mujahadatihi wa qillatal mura'ati fi faqrihi fatakunu jami'u ahwalihi indahu ghayra mardiyatin wa yazdadu faqran ila Allahi fi qastihi wa sairihi hatta yafna an kulli madunahu min alamatin man iku setengah saking pira-pira tetengere wong tawala kang nulungi hu ing man sapa Allah Gusti Allah fi ahwalihi ing dalam piro-piro tingkae man an yasyada utawi ento nyekseni sapa man nyekseni at taksira ing sembrono fi ikhlasihi ing dalam keikhlasane man. Termasuk tanda-tandane wong sing diwelasi Allah. Gini kuti yang sing karo Allah diparingi iso ndelok kekurangan ngamale. Mboten, mergo ora ngeruang mampu lho nggih ndelok kekurangan ngamale. Sing patah wong niku lek ngamal niku rumangsane paling sempurna, ngoten lek dosa niku ya ora pati akeh. Iya lho nggih. Wis ora jan dosane akeh niku golek-golek alasan ben dosa kuwi iso dibenerno. Kan mboten. Kuwi sampeyan ora iya lho kepeksa. Rupane nek kepeksa terus dadi bener. Nggih. Lah nek wong sing oleh pitulungan teng Allah niku mboten malah nutup-nutupi kekurangan. Dia justru melihat lebih dulu pada kekurangan diri sendiri. Ya mbake mboten ningali, aku sisa zikir, mboten, tapi sing ketok terus-menerus niku leh lali. Aku kok lali terus ya ya. Padahal jane ya zikir terus jane. Tapi rumangsane iki jek lali. Sehingga napa? Terpacu untuk terus meningkatkan amal. Wan nuksonalan nyekseni ing kekurangan. Kekurangan fisik kihi ing dalam kesungguhan emang. Kurang tenanane rumangsane niku panggah urung pas ae. Piye to iki? Tapi galeran ora kok terus angel manusa ora usah ngamal-ngamalan mboten mboten. Dia sebenarnya sudah terus melakukan itu. Malah wis dadi gampangane sego jangan. Tapi cara wong mangan panggah gak pas. Wis tak inci kok kurang asin. Ditambahi uyah. Lah kok kurang pedes. Tambahi lombok. Iku mangan lah kok kurang merica, tambahi merica. Susu malah dadi gak enak kabeh. Wis dibuak. Padahal iku mang jane wis melok penilaian. Ngoten. Melok penilaian. Wal futuro lan nyekseni kendu. Kendu niku cara sakniki lumuh. Wal futuro lan banjur metu kendune fi mujahadati ing dalam mujahadah iman. Dia rumangsa kurang banter. Jane ya wis tuwenanan, tapi jane rumangsa kok kurang banter to. Jadi ya wis mung wetenteng. Sak iso-iso iku sedekah iki yo. Wis tak gawe sing paling akeh, tapi rumangsaku kok jek kurang akeh. Rumangsaku aku wis berusaha nulungi sapa, tapi rumangsaku jek enek sing kurang ae sing tak tulung. Lha iku jek kurang. Jadi iki bodho iki aku sedekah akeh aku tuku sarung tak dum-dumno kono. Lah iki jek ketok neh. Bung, jek ketok neh, bung. Dadi sing ketok iki sing durung ae ngoten. Dan nek kula sampean sing katakan mboten mboten. Oh, wis akeh wong anu kan dilingno. Lah anu kuwi lho, Pak. Sing kok durung kok alas ben gak tak seneng aku lho. Golek alasan terusan. Lah wong sing suluk saestu mboten mboten. Nek wong sing oleh pitulung ing Allah lho. Panggah ketok kurang ae. Lah mujahadah. Ndek ngempet jane ya wis sabar. Dilokne wong barang ngoten jane ya wis gak tau muring-muring. Tapi rumangsane aku lek dilokne kok jek suudon to karo sing ngelokne aku. Sing nyawang niku jane wis apik banget tapi rumangsane ndek jek kurang pas ae. Wa qillatal muraati lan setitike ngrekso. Ngrekso fi faqrihi ing dalem butuhe man marang Allah. Wong sing diparingi napa tawala diparingi kawelasan dening Allah niku ya mbake mboten nyekseni napa wae wis yo ngene iki carane wong ibadah ning Allah yo ngene iki mboten tau rumangsa ngono tapi rumangsa aku jek urung iso tak butuh ning Allah tok ngono kok urung iso panggah sik butuh liyane padahal bagi wong sing nyawang semoga bisa tak butuh apa-apa butuh gusi alatok dari sing nyawang tapi di rumah sana ini cik, aku panggah butuh liane orang iso butuh Allah tok. Ngoten lepun ngoten itu terus di akhirnya muncul sikap patakuna patakunu mongko ono opo jamiu ahwali sekabiane tingkai man indau meturut penganggep man dili iku ghoiro marbiatun durung maremno ati. Krana urung maremno ati suwe-suwe bingung, krana bingung nek wis ora iso lapo-lapo, krana gak iso lapo-lapo ora enek liya maneh sing dijaluki tulung kejaba Allah Subhanahu wa taala. Akhire ya sampun duka Gusti ngriku saged kula nggih namung ngoten niku. Lah enten kirange nggih sampean tambahi, lah enten lho nggih sampean ketok. Ajeng sampean siksa nggih monggo panjen kula niki salah terus. Paling-paling kula nggih namung arep-arep nek njenengan siksa kula nggih gunane napa? Wong sampean sing kuat kula sing mboten kuat. Lah akhire termuncul kemanjaan. Secara tidak sadar dengan kemanjaan itulah langsung dia sampai ke wilayah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya dia sampai nalika iso dekat niku blas ora rumangsa, "Pak aku dekat karena oleh aku metenteng ya ono ya ini belajar tareka, belajar tasawuf enggak, tapi ya karena pengen mbek Gusti Allah ora jenglek lho. Tibake wis cedhek." Lha iki rumangsane ndek niku wis panggah, "Gusti, Gusti kula niku mboten pantes mlebu swarga. Delok potongan kula niku mboten pantes, Gusti." Wong nikmat panjenengan sing jenengan paring niku kula kalih. Ibadah sing kula lakoni niku mboten enten amput-ampute Gusti, utang kula sik kathah. Kula niku urip 24 jam, ibadah kula namung sak jam. Nikmat kula niku sak kujur niki paling mboten enten 360 ros. Balung kula sehat sedoyo, dereng nate kula syukuri kabeh Gusti. Tibae kula sik utang kathah. Kula niku sedinten niku duka kedhep ping pinten mboten tau kula sadari nek niku peparing panjenengan. Dadi akhire kurang bener. Ala nggih duka Gusti ngene kula salah nggih sampean salah nek wong panjenengan kula niki nyatane salah. Tapi nggih mosok Gusti nggih jenengan mboten mentala, ajeng mentala nyiksa kula. Mboten usah disiksa men kula pun mboten karu-karuan. Jadi ini terus mboten tersadari dengan sendirinya bahwa dia itu ngalem kepada Allah. Napa glendot, ngalem niku lho. Ora kok ngalem memuji mboten glendot. Sembarang kalir. Mbah. Mbambuh ngono tok ae. Lare. Mulane niku nate sowan Pak Yai Jalil tolong agung niku. Sosok nggih bingung lho pas nate serodok biyen niku. Piye to kok ora iso-iso. Lho matur Pak Yai Desundi ini rumah kula mundak dangu. Naos kitab tasawuf buat mundak paham, mundak bodho ngene. Ya bener sing bener ngono kuwi. Tak kai donga ya. Nggih. Allahumma mbuh. Wayahe kadang-kadang wong niku kalau Allah Ta'ala itu rono digawe mentok, rono digawe mentok, rono digawe mentok itu gendang muni Allahumma mbuh ngoten lho sakjane. Lah kula jenengan sok metantang terus, ora pokoke kudu kasil. Lha kudu kasil sing ngudokne sapa? Jane ndang muni Allahumma mbuh ne malah leren sampean. Kan terus dadi gak dadi soal ta. Kula nggih nate bingung. Kula niku duwe pacar dhewe. Nalika sik dereng rabi. Pacar dhewe sing kula demen niku ajeng kula tenani, sing kula lamar. Lah, abah kula nggih duwe pilihan dhewe. Anake kancane. Anake kancane abah kula ya gurune, abah kula mlura mriko. Lah, guru kula Jombang, sing kula eloki niku ya duwe calon dhewe. Iki guru karena abah, iki aku dhewe. Kula niku piye-piye ngoten. Iya, tapi terus lah mutus niki piye? Kene ya demen, ngono ya kudu tak hormati wong pilihane abah. Ibuke iki ayu lho. Dene sing pilihane guru kula niku nggih ayu. Sami mawon. Iya, tapi kula niku piye-piye niku sampe kula purik wae ora wiridan. Padahal nalika semanten kula jane nggih pun cara anu pun bringat toreko. Alas. Toreko ya panggah ora iso milih kula nggih. Urek marang. Akhire kula sowan Mbak Ijalil tolong agung. nembe salaman. Wong kuwi soal e digawe dhewe. Kula dereng matur. Soal e digawe dhewe. Anane dadi soal ya mergo ditakokno, jane anggar lapale ora dadi pitakon ya ora takon. Piyemu kuwi lho ilang ana. Jadi akhir piye ini hilang langsung ora takon. Akhir ora takon kan gak jadi pertanyaan tapi jadi berita. Nggih to nggih? Piye kok ngene iki? Kan ngerti to nggih? Lah alah marane metu piyene. Lah nek piyene sampean ketolak ngene iki. Lah lek pun bar to nggih? Nggih. Ngene iki. Piye to aku kok lara iki? Aja muni piye, piyene ilang ngono kok. Aku lara lho, bar to nggih? Ben? Nggak anak ni uang mumet tu mergo anak piye ni kok ini ni? Piye? Lagi piye ni diketok? Ya ini, ini betul betul kata dia. Oh iya, baik. Kata ni ku, tadi ni ku saja ni kata ni ku. Nalik aku uang sulok ni ku lah bingung tak isini ku. Aku ngamal kok gak bener. Aku jadi sepengen naik kelas. Ustaz kelas, kelas, gaya kelas, kelas. Sampai aku jadi pengen khusus enak sih kata. Aku pengen tau roh rasane salat sing khusuk ngono kok gak iso-iso. Marai. Sing pengen khusuk sampean kok. Nggih to? Lah sing pengen sampean sing karep sampean, lah sing karep sampean sing duwe resiko ngubur sampeane cak nyukupi alate sampean kabeh. Lah mengko sampean ora iso apa-apa lho karep nyukupi kecukupane khusuk kok ndi dalane? Bagaimana ten? Nah, mulane kali Allah Taala terus juga buntu kabeh. Rono buntu, rono buntu, rono buntu. Mulane guys, Allah mampu. Iku Allah mampu terus piene dilangi. Jadi aku ora ikhlas. Aku ora khusuk. Krono ora khusuk salah, krono salah. Nyuwun ngapura dateng Gusti Allah. Lah, nyuwun ngapura niki lho terus dadi cedhek. Gitu, dan aku suruh mongso, aku wes khusuk, saya serak kecil langsung kaling-kalingan mana? Aku wes khusuk, lalu mereka sih ketok aku ne, awal belas serak kepetong. Jadi, namun Indonesia ini soal hati loh, ke? Soal hati loh, soal bentuk syariat atau lahir mana tu, dia sah-sah mawon. Aturan lahir itu gampang. Madupi awak lahir itu gampang, terus. Garis iki orang melanggar garis ya wis bar kan. Tapi lek soal tata krama madhepe ati teng Allah niku kan ya. Ya napa wong awak wis madhep niku ati iso kluyuran tok ndi-ndi ya. Nah, niku sajane intine mboten kok terus sampean ditugasi Allah kongkon napa madhepno ati sampean teng Allah mboten jane. Wong panjenengan Allah gawe ati niku nggih molak-malik ngoten niku. Ya piye? Ala ya mboh. Karena mbah aku gak roh, karena aku gak roh ya pasrah karo sing roh. Ya tukang riku Gus iki. Nyatane tugas panjenengan tata lahir nggih pun kula lampahi, dene tata batine panjenengan sing ngertos ya mana wah-wahe riku. Lah, kira-kira ngalem. Mulane enten ulama sufi niku sing damel sakiran niku. Gus iki. Sedoyo tiang niku sakjane sami bingung Gusti. Ningali ketentuan takdir panjenengan. Bingung ningali takdir panjenengan. Malah sedoyo tiang niku terutama nafsu keakuane tiang niku berusaha nanggulangi siksa panjenengan niku ngangge taatipun piyambak-piyambak. Berusaha nanggulangi siksa panjenengan menika ngangge taatipun piyambak-piyambak. Maose taat niku medal saking awake geng dinggo tameng nanggulangi siksa panjenengan. Nah, bangsa kula ningali awak kula dhewe Gusti. Kula niki mboten duwe napa-napa. Taat mboten duwe. Malah sing enten niku jibrat dosa cul cilik ngantos tuwek ngeten iki Gusti Gusti. Cuma walakinnani sahautu bil amani fi rahmatik. Kula saged namung bungok-bungok tok. Gusti, Gusti, sampean welasi. Gusti, Gusti, sampean welasi. Iso kula namung ngoten niku nggih lek mboten sampean welasi nggih kebacut. Terus sampean ya ana yahene dadi pangeran sing maha welas, mosok kula pun bungok-bungok mboten sampean welasi. Dadi ngeten lho wali sing ngoten niku ngeten. Dene iki sairane wali. Jenengan nuwun jauh lah, jenengan nate sing dateng teng pondok nate enten kaset Umi Kulsum nggih. Umi Kulsum lagu Padang Pasir Umi Kulsum niku judule kasete namanya Rubah ya Tul Khayyam. Niku enten syairane sing teng guri niku ngene ngoten. Ya man yaharu fahmu fi qudratik wa tatlubun nafsu hima ta'atik. Wa karanil ismu walakinnani sahautu bil amani fi rahmatik. Kula sakite namung bungok-bungok, ya Allah sampean amanaken dateng rahmat panjenengan Gusti. Lah ge sak rupa-rupane, mbah kula jibrat mboten jibrat, sing penting mlebu teng pawon sampean. Engko sisa diubah. Mboten mawon lha enten tiyang niku sing berusaha ben mboten dibuak niku, wah membersihkan diri. Ben mboten katut kebuak. Padahal enten lho nggih barang ruwesik niku malah dibuak. Napa tisu? Gitu. Lho tisu niku lak ruwesik malah dibuak yo. Rumane nasib dibuak. Ngoten. Nek barang rusuh ngene malah diingu. Napa? Tempat sampah. Nggih. Tempat sampah niku barang rusuh ning diingu, gak oleh dibuak malah. Nggih. Ya, kula banyak nggih kula niki nggih tempok tong sampah mbon dosa nggih ngriku. Lha sikap-sikap ngeten iki kadang-kadang nop mboten kok berarti tersamat leha-leha. Lek menawa aku ora usah lapo-lapo lho mboten. Niki omongan ini muncul setelah semuanya mentok. Betul lho ora kok terus urung-urung wis muni ngono. Semuanya mentok. Dia ini saja nulis adus neng sendang kono tiba-tiba kotor, adus kono tiba-tiba kotor. Mongkol waktu nih wecek je, betul loh guys. Iki ketemu neng anten kurang 5 menit. Lah aku cek ringos koyong ini. Adus terus kamu kan resi Allah. Sa anak-anak sing penting gelang anten. Lungkun neng kono ralai lungkun neng ngarep yo melak kora-kora neng guri lah kono. Sing penting katut neng jurune acara anten. Lungkun neng katut. Ngenten wong niku kadang-kadang justru nekate ngoten malah diwelasi ngenten. Dung pancen nggih saking luasé Gusti Allah nggih. Saking luasé Gusti Allah. Lah niku sedaya ngoten nggih. Niku lek mboten nek sing bersikap ngoten muncul keng karep sampean dhewe ya ora dadi. Tapi lek sikap ngoten niku keng Allah dateng panjenengan ya iso muni. Ya, betul lagi lagi begitu. Mana ke? Kau balik sing sak dereng ini kau. Wow. Nalik sing diingin ini kau. Ojo bunga. Nalik kau kue rumongso iso taat. Tapi bunga nalik kau ono taat kau Allah moroni awakmu. Jadi kata-kata terus lucu loh pak. Lek jenengan menghayati niku bernangis malah guyu ngakak. Bernangis tu guyu ngakak. Berguyu nangis neh. Nah, mulanya jur. Enten hadisipun Rasulullah. Uzkurullah hatta yakulu anta majnun. Iku ilinga Allah sampai uang-uang diomong kowe gendeng. Mergo napa? Tenggelam di dalam welas asih Allah. Mulak-malik pengene segoro rahmati Allah. Niku satu ketika yang muncul ngelamak. Suatu ketika muncul wedi. Suatu ketika muncul bunga, suatu ketika muncul susah. Kadang-kadang soalnya podo, jawabnya dan tidak podo. Diwingi kok aku nomor duit, aku gak bunga. Saiki aku orang nyekel duit malah bunga. Sakit apa tadi? Sakit. Aku diwingi salat, orang tak pikir malah kubuk. Nikmat rasanya salat. Duh, berusaha saya aku salah tak petentengi sapa Allah aku sedakap kau yang mengkerik. Allahu Akbar nguwi wong itu. malah gak kusuk wadah sesuai dipuki wadah malah kaya sengkuni. Ini suasana batin ngoten niku berubah setiap saat. Nah, wong sing suluk itu selalu curiga pada perlakuannya sendiri selama itu muncul dari diri sendiri. Tapi ketika ada sesuatu yang muncul dari Allah, dia langsung tanggap dan dia langsung bunga. Sehingga dirinya lama kelamaan enggak pernah dihitung. Amin. Akhirnya wayazdatulan terus tambah meningkat apane fakron butuhe ilallahi maring Allah Subhanahu wa taala. Nah, sing penting niki dak jane wong suluk niki. Butuh terus ning Allah, meningkat butuh, semakin butuh kepada Allah. Lah nek urung suluk lah biasane aku butuh ngene sing nyukupi aku pengen ngene sing nyukupi aku. Lah semakin suluk itu semakin butuh sampai soal suluknya sendiri dia enggak bisa mempersiapkan apa-apa kecuali minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngene iku sing pengene istilah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kula kepengin nganggo fi'il mudhari' jare ta pondok. Kula kepengin na'budu niku sing iyyaka ngoten Gus. Tapi namung kepengin tok wong mboten saged-saged nggih. Sagede paling-paling nggih nasta'in iyyaka. Kula nyuwun tulung panjenengan. Ngeten. Terus suwe-suwe salah. Nak budu iya kah? Nasain iya kah? Jaluk tulung ning Gusti Allah. Lah kok aku iso roh nek jaluk tulung ning Gusti Allah sing dudune sapa? Oh, kualik Gusti. Tiba iki pitulung panjenengan pun dudu kliru malih Gusti, kliru wae. Lagi ngoten. Oke. Dijane iki sing teko iki pitulunge dhisik teko apa tah? Ngamale sing teko. Lha yo kuwi lho ngono sampean GR. Bisa diolah-alih koyo sesuk ilang. Lah ilang malah butuh pitulung dateng Gusti. Allah sikap butuh pitulung itulah sebenarnya yang menjadi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiyang suluk niku kudu enten peningkatan butuh kepada Allah biqasdihi dalam tujuannya. Wasairi lan dalam perjalannya. Sampai dia larut fana'an kulli madunahu. Dia sampai tidak terlihat selain Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya saged ngugemi posisi kehambaan ingkang butuh ngeten menika sehingga kula panjenengan mbuh sadar mbuh ora sadar tetep dipun paringi pitulung dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutupkan ing doa sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sahabat Rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah wa fi ni'amihi wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.